Bab yang ke-32, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari, ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis, mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di meja. Bab yang ke-32. Peri meriwayatkan Pileswong dengan kekerasan hati berikhtiar mencari daya upaya waktu itu didatangi suatu hal dalam maksudnya. Maka pelayaran kapal Cina itu seolah-olah melenyapkan pengharapan Fong yang penghabisan. Tiada sebuah kapal pun yang boleh menyampaikan maksud Fong berlayar dari Amerika ke Eropa itu. Baik kapal-kapal Perancis, baik kapal-kapal kepunyaan Westerline, atau kapal-kapal Kompanyi Inman dan Hombrugse Line. Kapal Peraire kepunyaan Maskopai Perancis akan berangkat 2 hari lagi. Kapal itu berlayar tiada terus ke Liverpool atau London, hanya ke Havre, dari sana ke Southampton. Dengan kapal itu, Fong pun tak dapatlah sampai di London pada waktu yang dikehendakinya. Kapal-kapal Inman tiada boleh ditumpangi Fong dengan teman-temannya, karena kapal itu tidak ditentukan akan membawa orang-orang yang dipindahkan dari Eropa ke Amerika. Mesin-mesin kapal itu kurang kekuatannya akan mengencangkan jalannya dipakai layar dan batu bara banyak-banyak. Sedang derasnya pun hanya sederhanalah. Pelayaran dengan kapal-kapal itu dari New York ke tanah Inggris tentulah tak akan boleh sampai dalam waktu yang dikehendaki oleh Fong. Maka semua pengetahuan Fong tentang itu diperolehnya dari kitab Brinsonnya. Mendengar itu, Pasepartu tercenganglah sebab terlambat 45 menit saja tuannya tak boleh meneruskan perjalanannya. Sebab itu amat sedihlah hati Pasepartu itu. Sepanjang pikiran Pasepartu, ialah yang menyebabkan tuannya mendapat berbagai-bagai alangan, karena telah beberapa kali tuannya terlambat dalam perjalanannya oleh dia sendiri. Pasepartu marahlah kepada dirinya sendiri, apabila ia teringat akan segala hal yang menghalangi perjalanan tuannya itu. Lebih-lebih jika dipikirkannya beberapa banyak uang yang habis dibelanjakan tuannya, karena perbuatannya yang tak layak. Demikian lagi kalau diingatkannya pertaruhan tuannya yang sekian banyaknya bila tuannya itu kalah, sedang tuannya dalam perjalanan itu telah banyak mengeluarkan belanja, hingga akan menjadi miskinlah Fok itu. Akan tetapi Pileswong tak suka menyalahkan budaknya. Tatkala ia meninggalkan tempat kapal Prancis berlabuh, Fok punya berkata, "Esok hari kita cari ikhtiar, marilah ikut daku." Fok, Auda, Fick, dan Pasepartu berjalanlah pula mengelilingi pelabuhan Hudson. Lalu naiklah mereka keempatnya ke dalam sebuah kereta yang berangkat ke St. Nicholas Hotel di Broadway. Fok minta di sana kamar-kamar bagi dia dengan teman-temannya. Perasaan Fong amatlah lekas rasanya malam menjadi siang karena semalam-malam itu tidurnya amat nyenyak. Akan tetapi perasaan teman-temannya malam itu amatlah lambatnya karena mereka itu amat bersedih hati sehingga tak dapat tidur. Keesokan harinya yakni tanggal 12 Desember. Dari tanggal 12 Desember pukul 7 pagi sampai tanggal 21 Desember pukul 9 kurang seperempat malam adalah 9 hari lebih 13 jam dan 45 menit. Jadi, apabila Fong pada tanggal 11 boleh menumpang kapal Cina, sampailah ia di Liverpool dan di London dalam waktu yang ditentukan. Karena sebagai kapal Cunard Line, yang lain-lain kapal Cina itu adalah sebuah kapal yang amat baiknya. Setelah Fok memberi perintah kepada budaknya akan menunggu di rumah makan dan minta kepada Auda akan bersiap, maka Fok pun pergilah seorang diri dari rumah makan itu. Fok pergilah ke tepi pantai sungai Hudson mencari sebuah kapal yang hendak berangkat. Di antara beberapa buah kapal yang membuang sauh di sungai atau di pelabuhan, beberapa buah kapal telah siaplah hendak berangkat menuju pelabuhan yang dikehendaki masing-masing. Maka dalam pelabuhan besar kota New York itu setiap hari beratus-ratuslah kapal yang hendak berangkat ke seluruh dunia. Akan tetapi kapal-kapal itu kebanyakan kapal layar yang tak boleh dipakai Fong akan menyampaikan maksudnya. Ikhtiar Fong akan mendapat kapal yang dikehendakinya itu hampir sia-sia. Tiba-tiba pada suatu tempat tampaklah olehnya sebuah kapal api yang siap hendak berangkat. Kapal itu bernama Henrietta. Seketika itu juga Fong memanggil sebuah sampan. Setelah datang lalu ia naik ke sampan itu dan sampan itu pun berdayunglah ke kapal Henrietta. Sampai di sana, Fogg naik ke kapal hendak bertemu dengan kapten kapal itu. Sebentar antaranya kapten pun bertemulah. Adapun kapten itu yakni seorang anak kapal yang sungguh-sungguh hati, cinta, dan mengerti akan pekerjaannya. Umurnya kira-kira 50 tahun, matanya bundar besar, mukanya merah lagi kelihatan serba kasar. Rambutnya merah, sedikit pun tiadalah membawakan rupa orang yang sopan rupanya. Fogg bertanya, ujarnya, "Tuan, kapten kapal inikah?" Jawab yang ditanya, "Benar, sayalah kapten kapal ini." Kata Fogg pula, "Namaku Phileas Fogg, rumahku di London." Jawab kapten kapal itu, "Namaku Andrew Speedy, dari Cardiff." Kata Fogg, "Hendak berangkatkah tuan sekarang?" "Sejam lagi saya berangkat tuan, hendak ke Bordeaux." "Apakah tuan muat?" "Tak ada muatan, saya pergi mengambil barang ke sana." "Ada jugakah penumpang?" "Tak ada seorang jua pun." "Selamanya saya tak mau membawa penumpang, karena hal itu semata-mata menyusahkan saja dalam pelayaran." "Kencangkah jalannya kapal ini?" "Kapal ini berjalan dari 11 sampai 12 knop." "Kapal Henrietta ini telah masyur kentiangnya." Kemudian bertanyalah Fogg, "Maukah tuan membawa aku dan 3 orang temanku ke Liverpool?" Jawab kapten sambil tertawa, "Mengapakah tak ke negeri Cina?" Jawab Fogg, "Bukankah kata saya ke Liverpool?" Jawab kapten, "Tidak, benar tidak, tidak, dari mula-mula saya hendak ke Bordeaux juga dan sekarang pun telah siap hendak berangkat." "Berapa juga dibayar engkau tak mau?" "Tak mau." Kapten berkata sedemikian itu seolah-olah tetaplah dalam kehendaknya dan tak dapat disangka lagi. Maka bertanyalah pula Fogg, katanya, "Yang punya kapal ini tak maukah agaknya menyewakan kapal Henrietta ini?" "Yang punya kapal ini saya sendiri. Bolehkah kapal ini kusewa?" "Tidak." "Kubeli?" "Tidak boleh." Phileas Fogg berhentilah dengan sabarnya, meskipun hal itu bagi orang lain akan mendatangkan sedih hati, nyatalah sekarang bahasa di New York itu tak sama dengan di Hong Kong. Dan kapten kapal Henrietta itu berlainan benar dengan kapten kapal Tong Kadir. Selamanya, Fogg tak takut membiayakan uangnya akan menyampaikan maksudnya. Akan tetapi, sekali itu sia-sialah usahanya. Akan tetapi, bagaimanapun kesudahannya, meski jugalah ia mendapat akal akan memperoleh sebuah kapal, supaya boleh melayari Laut Atlantika. Kecuali jikalau orang hendak pergi ke Eropa dengan naik balon, tetapi sesungguhnya perjalanan dengan balon itu amat mengkhawatirkan, sedang pada waktu itu, Fogg susah juga akan mendapat barang sebuah pun. Sekonyong-konyong Fogg mendapat akal, lalu katanya kepada kapten kapal itu, "Tuan kapten, maukah tuan membawa kami ke Bordeaux?" Jawab kapten, "Tidak tuan, meski tuan bayar $200 saya pun tak mau." Kata Fogg, "Saya bayar $2,000. Bagi seorang?" "Seorang." "Kamu berempat hendak menumpang?" "Benar, kami berempat orang." Kapten Speedy kelihatan tak setuju juga dalam hatinya dan berpikir-pikir sambil menggaruk kepalanya. $8,000 tiada sedikit, dan ia tak usah mengupah 7 pelayarannya. Sesungguhnya, penumpang macam tuan itu bukan penumpang biasa, $2,000 seorang. Itu memang muatan yang amat berharga benar. Kemudian kata Kapten Speedy, "Saya hendak berangkat pukul 9, maukah tuan bersama teman-teman datang nanti di sini?" Jawab Fogg, "Baiklah, kami datang nanti pada waktu yang tersebut." Setelah jam pukul 8:30, dengan hati sabar dan pekerti sebagaimana kebiasaannya, Fogg pun pulanglah ke Hotel St. Nicholas. Dan sebentar lamanya kembalilah ia pula dengan Auda, Passepartout, dan Vic, lalu naiklah ke kapal Henrietta. Ketika kapal Henrietta membongkar sauh hendak berangkat, keempat penumpang itu pun telah ada dalam kapal. Tatkala Passepartout mendengar beberapa tuannya akan membayar sewa kapal itu, ia pun terkejut dan berteriak seolah-olah menjadi gila rupanya. Vic berpikir berapa besar kerugian Bank Inggris yang disebabkan karena pelayaran Fogg yang demikian itu. Vic mengertilah apabila Fogg tiada melemparkan beberapa kantong berisi uang emas sekalipun ke dalam laut, uang kertas dalam sakunya akan kurang juga 8.000 pound sebanyaknya karena pelayarannya itu. Akhir bab yang ke-32.